الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna dari talak bid'ah, bahwa yang dimaksud talak bid'ah adalah seorang yang menjatuhkan talak kepada istrinya di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan di dalam syariat, baik yang berkaitan dengan jumlah atau kondisi. Yang berkaitan dengan jumlah, apabila seorang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus di satu waktu. Dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai." Atau dia mengatakan, "Kamu saya talak 3 Maka ini termasuk di antara hal yang diharamkan. Atau menjatuhkan cerai ketika istrinya sedang mengalami haid, atau ketika istrinya dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan di antara keduanya dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa istrinya dalam keadaan hamil. Maka ini merupakan keadaan-keadaan yang terlarang seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dan termasuk dalam kategori talak bid'ah. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, "Hukmu talak al-bid'i." Apa hukum dari talak bid'ah? "Yahrumu 'ala az-zawji ay yutalliqa talaqan bid'iyyan." Diharamkan bagi seorang suami mentalak dengan cara talak bid'ah, sebagaimana yang telah kita terangkan. Sawa'un fil 'adadi aw fil waqti. Baik yang berkaitan dengan jumlah talak, dia langsung mentalak 3 di satu waktu, atau di saat dalam keadaan suci di satu waktu, atau yang berkaitan dengan waktunya, kondisinya. Mentalak dalam keadaan istrinya haid, atau dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan. Maka ini diharamkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "At-talaqu marratani. Fa'imsakun bima'rufin au tasrihun bi'ihsan." Talak itu 2 kali. Yani menjatuhkan talak kali pertama. Kali kedua di waktu yang lain, pada masa iddahnya. Ini yang dimaksud dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa talak harus dilakukan secara terpisah. Fa'imsakun bima'rufin, apakah dia tetap mempertahankan statusnya sebagai istrinya dengan cara yang ma'ruf, atau melepaskannya dengan cara yang baik. Maka ini kaitannya dengan jumlah. Ketika seorang menjatuhkan talak, hendaknya dilakukan secara terpisah, tidak sekaligus. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada masa iddahnya. Ceraikanlah mereka pada masa iddah. Maksudnya ay tahiratin min ghairi jima', yaitu pada masa iddahnya adalah ketika istri dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan di antara keduanya tanpa al-jima'. Wa li anna ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma talaqa zawjatahu wa hiya haid amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi muraja'atiha. Dan sebab Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menceraikan istrinya di saat istrinya dalam keadaan haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk merujuk kembali. Murhu fal yuraji'ha. Perintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya tersebut karena dia menjatuhkan talak di waktu yang salah. Di waktu yang tidak diperbolehkan ketika istrinya sedang mengalami haid. Maka hukumnya haram menjatuhkan talak bid'ah. Nah, di sini ada permasalahan yang berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa menjatuhkan talak bid'ah adalah hal yang diharamkan, apakah menjatuhkan talak bid'ah tersebut hukumnya sah? Artinya, ketika seorang menjatuhkannya, maka teranggap itu sebagai talak, sebagai cerai, menjatuhkan sekali talak, atau tidak teranggap, atau tidak teranggap sama sekali. Misalnya, ketika seorang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya cerai, dia mengucapkan 3 kali. Apakah ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan 3 kali talak dalam 1 majelis, apakah itu teranggap 3 kali? Berarti jika dihitung sebagai talak 3, berarti talak bain. Talak bain tidak lagi diperbolehkan untuk disatukan hingga wanita tersebut menikah dengan yang lain dan terjadi hubungan lalu terjadi perceraian. Ataukah ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu saya talak 3, dianggap 1 talak sehingga masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Kemudian setelah itu jika dia menghendaki untuk menjatuhkan talak yang 2, dia jatuhkan. Kemudian talak 3. Ini kaitannya dengan jumlah talak. Atau kaitannya dengan kondisi ketika seorang suami mentalak istrinya. Dia mentalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Apakah menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid, hukum talak tersebut sah atau tidak teranggap sama sekali? Disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Dan di sini beliau mengatakan wa yaqa'u talaqul bid'i kasunni. Dalam hal sahnya talak bid'ah sama seperti talak sunnah. Jadi meskipun itu merupakan sesuatu yang hukumnya haram, namun hukumnya sah. Itu dianggap sebagai talak. Menjatuhkan talak kepada seorang istri sementara istrinya dalam keadaan haid, itu teranggap 1 talak. Menjatuhkan 1 kali cerai. Sama seperti talak sunnah. Lianna, di sini beliau menyebutkan alasannya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ibn Umar bi muraja'ati zaujatihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Untuk merujuk istrinya. Wa la takunu ar-raj'atu illa ba'da wuqu'i at-talaq. Dan tidak dikatakan rujuk kecuali setelah terjadinya talak. Kalau seandainya menjatuhkan talak kepada seorang istri yang ketika istri mengalami haid itu tidak sah, maka tidak ada rujuk. Karena tidak ada talak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyuraji'ha. Hendaknya dia merujuknya kembali. Berarti terjadi talak. Wa hina idzin tuhsabu hadhihi at-tatliqatu min talaqiha. Sehingga teranggap dan terhitung talak yang dijatuhkan meskipun itu talak bid'ah namun hukumnya sah. Itu dianggap sebagai talak. Ini kesimpulan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Walhasil ma'asyarul ikhwan rahimahumullah, dalam hal ini ada dua pembahasan yang kaitannya dengan sahkah tolak bid'ah yang dilakukan oleh seorang ketika dia mentolak. Pembahasan yang pertama, ketika seseorang menjatuhkan tolak bid'ah dengan mentalak tiga di satu majelis. Ini apa hukumnya? Apakah dianggap sebagai talak tiga atau hanya dianggap sebagai satu talak? Sehingga nanti ada talak dua, ada talak yang ketiga. Al-Mu'allif, penulis Al-Fiqhu Al-Muyassar, telah menyebutkan sebelumnya bahwa menjatuhkan talak tiga di satu majelis, meskipun itu haram, namun hukumnya talak tiga. Sehingga dianggap sebagai talak bain. Ini yang beliau sebutkan sebelumnya. Ketika beliau mengatakan, فَالطَّلَاقْ الْبِدْعِ فِي الْعَدَدِ يُحْرِمُهَا عَلَيْهِ حَتَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Bahwa menjatuhkan talak bid'ah dalam hal jumlah, yaitu talak tiga di satu majelis, menyebabkan terjadinya talak bain. Yuhrimuha alaih. Yang menyebabkan istrinya tersebut tidak lagi boleh bersama dengan suaminya sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Sehingga teranggap talak bid'ah tersebut. Menjatuhkan tiga kali talak di satu majelis. Maka dianggap sebagai talak bain. Sebagai talak tiga. Dan ini pendapat yang dinukil dari mayoritas para ulama, jumhur ulama, dan diriwayatkan dari sahabat, di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Uthman ibn Affan, ibn Umar, salah satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dan ibn Mas'ud, ibn Abbas, al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad. Dan ini merupakan madhab, empat madhab, pendapat empat madhab dari Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah, Wal-Hanabilah. Mereka seluruhnya berpendapat bahwa menjatuhkan talak tiga di satu majelis maka dihukumi talak tiga. Maka dihukumi talak tiga. Sehingga seorang hendaknya berhati-hati, tidak bermudah-mudahan terjadi sedikit perselisihan, percekcokan dalam rumah tangga. Kamu saya talak tiga. Ternyata sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk. Tidak lagi boleh rujuk. Tidak rujuk karena itu sudah talak tiga. Menurut jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menjatuhkan talak tiga di satu majelis teranggap satu kali talak. Dianggap satu talak. Dan ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Salah satu riwayat dari Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dan ini juga pendapat sebagian dari para pengikut madhab Al-Hanafiyah dan sebagian pendapat Al-Malikiyah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Syaukani, Abdurrahman Sa'di, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimahumullah, ini termasuk permasalahan yang pelik, yang sulit, yang rumit, karena para ulama dalam hal adu argumen di antara kedua pendapat ini sangat kuat sekali. Antara pendapat yang mengatakan bahwa terjadi talak bain dan pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak terjadi kecuali satu kali talak. Bahkan sebagian para ulama termasuk yang muasirin ketika terjadi pembahasan tentang masalah ini di lembaga para ulama besar di Arab Saudi, itu di antara para ulama ada yang sampai tawakuf disebabkan karena dalil-dalil yang saling tarik menarik, terjadi akhdun warad yang sangat kuat sekali dalam permasalahan ini. Seperti Al-Allamah Salih Al-Haidan Hafizahullah Ta'ala, beliau termasuk yang tawakuf, ya, yang tawakuf, yakni tidak berpendapat mana yang rajih di antara keduanya. Namun dalam musyawarah tersebut, dalam diskusi para ulama besar yang dihadir oleh beberapa ulama dalam majelis tersebut, termasuk di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Abdul Razzaq Afifi, Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti, Abdullah bin Ghudayyan dan yang lainnya, mayoritas para ulama yang membahas dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa menjatuhkan tiga kali talak dalam satu majelis hukumnya talak bain. Ini mayoritas para ulama yang menguatkan pendapat tersebut di majelis itu, bahwa menjatuhkan tiga kali talak di satu majelis maka dianggap itu tiga kali talak, itu sebagai talak bain. Dan ada beberapa alasan dari para ulama tersebut yang kemudian mereka berkesimpulan bahwa menjatuhkan tiga kali talak di satu majelis hukumnya talak tiga, talak bai, yang insyaallah ta'ala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Namun yang terpenting dalam hal ini pula untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin dan kepada para ikhwan untuk berhati-hati dalam mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Bahkan di antara mereka ada yang menjatuhkan tiga kali talak di satu majelis, yang ternyata mayoritas para ulama mengatakan itu dianggap sebagai talak tiga, sehingga tidak lagi diperbolehkan bagi mereka untuk kembali kecuali terpenuhi syarat-syarat talak bain yang telah kita terangkan. Dia istrinya menikah lagi dengan yang lain, terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian, baru dibolehkan kembali. Adapun bermudah-mudahan mengatakan kamu saya talak tiga tanpa berpikir panjang untuk merusak hubungan rumah tangga, maka ini hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.